Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kembang Majelis TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi seorang kiai yang mungkin sudah sangat familiar sekali, yang dikenal dengan ceramahnya yang dibalut dengan humor serta mudah sekali dipahami. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Anwar Zahid. Nah, teman-teman, beliau memiliki nama asli Ahmad Anwar Zahid. Beliau lahir pada tahun 1974 di Dusun Patoman, Desa Simorejo, Kanor, Bojonegoro. Nah, saat ini banyak sekali video ceramah beliau yang bertebaran di YouTube ataupun beredar luas di masyarakat dalam bentuk CD. Nah, flashback sedikit, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa beliau awal mula dikenal akibat gara-gara ceramah beliau yang menggunakan logat kul huwaile kesuwen. Nah, pada ceramah itu beliau mengilustrasikan ada seorang imam yang sombong ataupun imam yang gaya yang lupa dengan bacaan surat pendek, lalu ada anak kecil yang menyautinya dengan sangat kencang dari belakang kul huwaili kesuwen, dan semua jamaah pun tertawa. Nah, semenjak ceramah itu beliau mulai dikenal. Nah, mungkin untuk sedikit mengingat, ini ceramah beliau. Mandek lali Pak Imame Pak. Lah kok ape nyauti piye wong wama tok ile sapa sing roh terusane. Ono Quran ni wama sak pirang-pirang. Bawalene neh. Wama ping telu wama wama. Wama. Akhire makmum yo klenga-klengo sak kancane. Ngono kono sing ngomong terusane piye. Sing dijak omong yo setel iso janak yo. Yo ora roh. Tambah sing guri ana sing ngene kok. Imam kemenyek. Lu kuasane Allah Bapak Ibu. Sing kiai gak iso nyauti. Imam bulet. Sing sepuh ra iso nyauti. Lah kok sing nyauti ku cah cilik to. Nah, cah cilik lek terawih barisane kan nang guri. Nyauti imam banter mergo imam bulet. Kul huwaile. Sowan. Aku ya cocok cah iki aku yo. Iki gara-gara imam kemenyek. Digarap cah cilik. Kul huwaile. Nah, itu tadi ceramah atau awal dari terkenalnya beliau. Nah, pada masa kecilnya, layaknya anak-anak kecil yang lain, beliau menghabiskan waktunya juga untuk belajar, untuk bermain, untuk sekolah. Nah, dalam ilmu agama, guru pertamanya dalam mengenal Islam adalah abahnya atau orang tua kandungnya sendiri. Kebetulan abahnya yaitu seorang kiai kampung atau seorang ustadz kampung. Nah, pada tahun 1988, setelah lulus SD, beliau mulai mondok di salah satu pesantren yang sangat-sangat terkenal di Jawa Timur, yang setelah mencetak banyak sekali kiai-kiai besar, yaitu Pondok Pesantren Langitan Tuban, yaitu Aswan Romo Kiai Abdullah Faqih yang telah wafat dan sekarang diganti oleh putra beliau. Nah, di Pondok Pesantren Langitan, beliau menghabiskan waktu untuk thalabul ilmi secara serius, baik dari ilmu fikih, tasawuf, ilmu lain-lainnya. Nah, setelah beliau di Pondok Langitan dan kebetulan juga beliau memasuki usia SMA, beliau melanjutkan proses thalabul ilminya di daerah Gresik, di sebuah pondok di Sampurnan, di daerah Bungah Gresik. Nah, beliau di situ sangat sekali serius untuk memperdalam ilmunya, hingga sampai saat ini beliau juga sudah mumpuni untuk dikatakan sebagai seorang kiai. Nah, beliau sekarang juga memiliki pondok dan menjadi pengasuh utama dari pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Asy-Syafi'iyah di Bojonegoro. Beliau juga memiliki majelis taklim untuk masyarakat sekitar serta umum yang beliau beri nama Maqomam Mahmudah, yang melakukan kegiatan rutinnya setiap malam Jumat. Jadi kalau teman-teman pengen ikut kegiatan beliau untuk umum, bukan untuk pondok, untuk umum, teman-teman bisa mengikuti majelis taklim beliau, yaitu majelis taklim Maqomam Mahmudah yang dilakukan rutin setiap malam Jumat. Nah, semakin tinggi suatu pohon, semakin besar pula angin yang menerjangnya. Begitu pula dengan beliau. Sewaktu beliau awal-awal tenar dan viral, beliau sempat diterpa beberapa isu yang sangat-sangat besar efeknya, hingga sampai terdengar di Taiwan, di Hong Kong, di penggemar-penggemar beliau. Beliau juga pernah dirumorkan meninggal dunia. Wah, sangat-sangat luar biasa sekali fitnah terhadap beliau. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sosok Kiai Haji Anwar Zahid. Mari kita doakan beliau dan ulama dan kiai yang lainnya agar tetap istiqomah dalam memberikan ilmu kepada kita, tetap istiqomah dalam mensyiarkan agama Islam. Semoga beliau diberi kekuatan serta kesehatan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Dan jangan lupa klik like, share maupun komen kalau mau request untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman ditekan tombol subscribe-nya. Oke, mungkin hanya itu teman-teman untuk kali ini. Semoga hari-hari teman-teman ini sangat menyenangkan. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.